kau malam itu. Oh kekasih, kini sungguh aku sesali. Karena terlalu indah yang kita lalui, dan sungguh pertengkaran itu tak perlu terjadi. Kekasih, aku rindu.